السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله selaku muslim, yakni sholat Jumat berjamaah. besar harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan saat ini terhitung dan tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada tauladan kita, kepada uswah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya yang senantiasa selalu setia dengan ajaran dan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin ma'asyiral jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah pertama ini khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari selalu kita berupaya dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga pula untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwa modal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tiada lain kecuali dengan modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu jadi catatan besar buat kita hadirin bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah manusia yang paling tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya. Sebab jika pangkat jabatan dan kedudukan menjadi standar kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah, maka Fir'aunlah barangkali manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah hadirin bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Sebab jika ilmu menjadi ukuran kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah, maka Hamanlah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Manusia yang paling mulia, yang paling istimewa di hadapan Allah bukan orang yang paling banyak duitnya. Sebab jika uang, jika materi, kalau duit menjadi ukuran standar kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah, maka korunlah barangkali manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi faktanya mereka semua, Fir'aun, Haman, dan Korun, dihinakan oleh Allah sehinah-hinah. Ini membuktikan kepada kita hadirin bahwa pangkat, jabatan, dan kedudukan, ilmu yang kita punya, harta yang kita miliki, tidak menyebabkan kemudian kita mulia di hadapan Allah. Yang membuat manusia menjadi mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Manusia, orang yang paling mulia di antara kalian kata Allah adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya pernah menyampaikan, "An-nas kulluhum min Adam wa Adam min Turab, la tabla li'arabiyyin wa la'ajabiyyin illa bi taqwa." Manusia seluruhnya berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah, maka tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab melainkan kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dilahirkan di Arab. Al-Qur'an yang kita baca berbahasa Arab. Agama Islam diturunkan di Arab. Tapi tidak spontanitas lantas orang Arab lebih mulia dengan yang bukan Arab. Yang membuat orang mulia di hadapan Allah ini bukan soal Arabnya, tapi soal takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sampai dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'idan." Siapa orang yang kufur, siapa orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka orang tersebut sudah tersesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Kita tahu bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah yang amat sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah. Dari semenjak Allah ciptakan sampai nanti kiamat, maka malaikat ini akan tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ada malaikat yang diperintahkan, ditugaskan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Makanya di semenjak Allah ciptakan sampai nanti kiamat, dia akan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, ketika makhluk yang bernama malaikat ini, makhluk yang begitu amat sangat taat dan patuh kepada Allah, kemudian makhluk ini bermunajat, makhluk ini berdoa, memohon kepada Allah, maka hakul yakin doa malaikat ini, munajat malaikat ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin bahwa doa malaikat ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak permintaan dan munajat malaikat. Ternyata hadirin, ada manusia-manusia yang mendapat doa atau manusia-manusia yang didoakan oleh para malaikat. Baik itu doa yang positif ataupun yang negatif, baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Ternyata ada manusia yang mendapat doa dari malaikat. Siapa mereka? Dari beberapa hadis yang kami kumpulkan, di antara orang-orang yang mendapat doa dari malaikat itu, pertama adalah orang yang tidur dalam kondisi dalam keadaan bersuci. Jadi yang pertama, orang yang mendapat doa dari malaikat adalah orang yang tidur dalam kondisi bersuci. Dalam hadis Nabi, kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim yang beranjak ke tempat tidurnya, kemudian dia bersuci atau berwudu terlebih dahulu, maka malaikat bersamanya di dalam selimutnya sampai dia terbangun. Malaikat itu mendoakan buat orang yang tidur dalam keadaan bersuci, memintakan ampunan buat orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi ketika kita beranjak ke tempat tidur, ketika kita hendak tidur, yang tidur kita awali dengan bersuci, berwudu terlebih dahulu, maka malaikat bersama dengan kita menjaga dalam tidur kita. Bahkan bukan cuma sekadar menjaga, tapi malaikat mendoakan. Apa doanya? Malaikat memintakan ampunan buat orang yang tidur dalam kondisi bersuci sampai orang ini terbangun hadirin. Jadi buat kita seorang muslim, buat kita umat Nabi Muhammad, bagaimana tidur yang kita lakukan, tidur yang kita kerjakan itu bukan cuma sekadar pelepas lelah. Tidur yang kita lakukan bukan cuma sebagai sarana, sebagai media istirahat buat tubuh kita, tapi bagaimana tidur yang kita lakukan ini mampu mengundang datangnya doa malaikat buat kita. Bagaimana caranya? Usahakan tidur yang kita lakukan dalam kondisi kita awali dengan bersuci, dengan berwudu terlebih dahulu, sehingga tidur kita bukan cuma sekadar pelepas lelah. Tidur yang kita kerjakan bukan cuma sekadar media istirahat buat tubuh, tapi lebih, tidur kita juga mampu mengundang datangnya doa malaikat buat kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang mendapat doa dari para malaikat itu adalah orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah. Dalam hadis Nabi, Nabi katakan, kata Nabi Muhammad, bahwa setiap hari itu ada, dalam satu hari satu malam itu ada dua malaikat yang bertugas. Malaikat yang bertugas pada waktu siang dan pada waktu malam. Malaikat yang bertugas pada waktu siang, dia datang pada saat subuh. Subuh dia datang, sampai selesai asar dia tutup buku. Kemudian datang lagi malaikat yang bertugas pada malam hari, dimulai waktu asar. Kemudian malam sampai waktu subuh, selesai tugasnya, berganti lagi terus setiap hari seperti itu. Nah, malaikat yang bertugas pada setiap hari, pada siang dan malam, pergantian waktu kerjanya, aklusnya itu adalah waktu subuh dan waktu asar. Malaikat malam dari asar sampai subuh, subuh selesai digantikan malaikat yang bertugas siang, dari mulai waktu subuh sampai kemudian waktu asar. Begitu waktu asar, malaikat siang selesai bertugas, dia tutup buku, dia lapor kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikatku, apa yang dilakukan si fulan? Apa yang dilakukan oleh hambaku ketika dia engkau tinggalkan? Malaikat itu menjawab, ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan hambamu, aku tinggalkan si fulan dalam keadaan melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka kemudian malaikat itu berdoa munajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa si fulan yang saat aku tinggalkan dia sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Sama malaikat yang bertugas malam, datang waktu asar, selesai waktu subuh, tutup buku, kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikatku, apa yang dilakukan semula, apa yang dilakukan oleh hambaku saat dia engkau tinggalkan. Malaikat ini menjawab, ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan dia melaksanakan sholat subuh. Maka malaikat ini pun sama berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa si fulan, ampunilah dosa hambamu yang saat aku tinggalkan dia dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan untuk sholat subuh saja, hadirin, bukan cuma mendapat doa saja. Dalam surat Al-Isra Allah katakan bahwa sholat orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Aqimus sholat, aqimus sholat tadi dulu disaksi ila ghasyil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana masyhuda. Bahwa sesungguhnya sholat subuh itu sholat fajar kana masyhuda, kata Allah, dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi kita berusaha, bukan berarti yang lain kita tidak laksanakan dengan berjamaah, tapi semaksimal mungkin, terutama sholat subuh. Karena sering saya sampaikan bahwa sholat subuh ini kan jadi barometer, jadi ukuran buat kita. Kalau sholat subuh saja kita bisa laksanakan dengan berjamaah, insya Allah sholat-sholat yang lain pun akan bisa kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena sholat subuh itu kan dikerjakan dalam kondisi kita tertidur, saat dalam kondisi kita sedang enak istirahat, tapi kita berani bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi sholat yang lainnya yang kita kerjakan dalam kondisi kita terjaga, dalam kondisi kita melek, barangkali kita mesti lebih bisa melaksanakan sholat lainnya dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang mendapat doa dari malaikat itu adalah orang-orang yang bersedekah. Jadi setiap hari itu ada dua malaikat yang turun ke bumi, kata Nabi. Malaikat ini mendoakan buat orang-orang yang bersedekah. Jadi ternyata hadirin, sedekah yang kita keluarkan, sedekah yang kita lakukan, ini ternyata di antara begitu banyak fadilah dan keutamaan sedekah, ternyata sedekah juga mampu mengundang doa malaikat buat kita. Kita tahu begitu banyak fadilah dan keutamaan sedekah, sampai kata Nabi, undanglah rizkimu dengan sedekah. Di antara fadilah sedekah, jadi sedekah yang kita lakukan, infak yang kita bayarkan, itu mampu mengundang rizki kita. Jadi kan bicara soal rizki itu, jadi rizki itu kan ada tiga macam, ada tiga model. Pertama, ada rezeki yang ditanggung, ada rezeki yang dijamin. Yang kedua, ada rezeki yang digantung. Dan yang ketiga, ada rezeki yang disimpan, yaitu di akhirat. Pertama, rezeki yang ditanggung, rezeki yang dijamin, yang sudah dijamin sama Allah, enggak usah dicari, sudah dijamin sama Allah. Enggak usah capek-capek kita kerja, wong itu sudah dijamin sama Allah. Seperti misalnya rezeki kita bisa bernafas, ini rezeki. Enggak usah kita pakai cari, enggak usah ribet-ribet, itu sudah dijamin sama Allah. Hatta binatang-binatang kecil dalam tanah itu dia sudah punya rezeki, tapi rezeki yang dijamin, termasuk kita juga ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya rezeki yang dijamin itu enggak banyak. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang digantung. Kalau rezeki digantung itu logikanya, karena digantung itu ngambilnya mesti pakai usaha. Mesti kita pakai galah, mesti pakai tangga, mesti lompat dan sebagainya. Kenapa? Karena digantung, mesti pakai usaha. Dan biasanya rezeki yang digantung itu lebih banyak dari yang dijamin. Ternyata ada rezeki yang digantung itu cara mengambilnya mudah, kata Nabi. Gimana caranya? Enggak usah pakai tangga, enggak usah pakai galah, enggak usah pakai lompat. Apa kata Nabi? Undanglah, tariklah rezekimu dengan sedekah. Orang-orang capek ngambil rezeki yang digantung dengan usaha, dengan tenaga, dengan mesti lompat dan sebagainya. Ini ada cara yang gak usah capek-capek. Apa kata Nabi? Undanglah, tariklah rizkimu yang digantung itu dengan bersedekah. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu mengundang untuk narik rezeki yang digantung. Dan ternyata bukan cuma itu saja, sedekah itu juga mampu mengundang, bukan cuma menarik rezeki kita, tapi ternyata yang luar biasa, mampu mengundang doa malaikat buat kita. Setiap hari ada dua malaikat yang turun di bumi. Pertama, malaikat yang pertama berdoa buat orang-orang yang mengeluarkan sedekah pada hari itu. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, luaskanlah, banyakkanlah rizki si fulan, rizki orang-orang ini yang hari ini dia mengeluarkan sedekahnya. Malaikat yang kedua pun mendoakan buat orang yang hari itu tidak bersedekah. Apa kata malaikat yang satu lagi? Ya Allah, sempitkanlah, sulitkanlah orang si fulan ini yang hari ini dia tidak mengeluarkan sedekahnya. Jadi sedekah yang kita lakukan bukan cuma dari begitu banyak faedahnya, dari begitu banyak keutamanya, ternyata sedekah juga mampu mengundang doa malaikat buat kita. Hadirin ma'asyiral jamaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, barangkali itu saja tiga, karena masih banyak orang-orang dalam beberapa hadis, masih banyak orang-orang yang mendapat doa dari malaikat, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan walaupun sedikit ini dapat bermanfaat, lebih-lebih dapat memperbaiki ibadah kita dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli 'ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana muhammadin وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا أيها الذين آمنوا أوصوا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحصوكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أربعة الخلفاء المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وأسماء وعلي والجابر الأهلي وصحابة أجمعين ونتاب الباب إلى يوم الدين وأنا معكم بأمرك وجودك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجيوش الموحدين وعن كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك إسراف الشكر وسمتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان ويؤتي ذي القربى والينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فلا تذكروه ولذكر الله أكبر.